بسم الله الرحمن الرحيم. Hey, yang merasa macam Nabi Muhammad, asyiddau 'alal kuffar. Engkau tegas pada sesuatu yang menyimpang dengan ukuran yang benar. Tegas. Silakan. Budaya tidak sesuai, tegas, tinggalkan. Tegas itu bukan berarti harus kasar. Tapi sikap kita untuk meninggalkannya tanpa kompromi jika memang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh ukuran syariat kita. Tapi maaf, ruhana'u bainahum, dan saling menyayangi dengan sedalam, menggunakan ruhana dari kata rahmat, sifatnya disebut rahim. Kalau dalam makhluk, rahim itu tempat yang dengan itu ditumpahkan segala rasa sayang, sekalipun dengan sayang itu mesti harus merasakan sakit di dalamnya. Kenapa seorang ibu punya rahim? Karena di dalamnya ada seorang diperhatikan. Saat diperhatikan, barangkali maaf, miring kanan susah, kiri susah, kadang sakit, berjuang dengan kematian. Tapi di situ ada hal yang sangat disayangi. Nah, sifat kita satu dengan yang lain itu seperti itu, rohama, jawa. Ini saya agak bingung ya, kalau Anda mengaku pengikut Nabi Muhammad, ikut ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi, tapi saling melukai satu dengan yang lainnya. Kita kehilangan itu, teman-teman. Rajin kajian, kok senang mencela? Rajin ikut talim, memang senang melukai. Katanya umat Nabi Muhammad SAW, mana sifat rohamanya? Ada sesuatu yang salah, wajar. Kesalahan itu pelajaran, bahwa tidak ada yang sempurna. Dari kesalahan itu kemudian kita bersinergi menemukan kebaikan. Bagaimana caranya? Ruhama. Ruhama. Saya bingung, kadang-kadang ada orang beriman, misalnya mohon maaf, melakukan pekerjaan tertentu, keliru. Di Quran tuntunannya, kalau ada seorang beriman, kemudian keliru, bangankan yang beriman, yang tidak beriman pun, Quran melarang mengungkit namanya. Yang diangkat itu perbuatannya untuk dibenarkan. Contoh, Fir'aun misalnya. Antum kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kalau kenal bahaya itu. Sejahat-jahatnya Fir'aun, itu gak pernah disebut namanya. Cuman gelarnya, inisialnya. Faraoh, Raja Mesir. Itu ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang, yudzabbihuna abda'akum. Tapi seburuk-buruknya dia, yang disebut perbuatannya. Karena yang salah perbuatannya, bukan namanya. Khawatirnya besok-besok ada nama yang sama, tidak melakukan perbuatan seperti itu. Antum gunjingkan, fatal akibatnya. Hasan mencuri, antum habisin. Dasar kamu, nama Hasan, begini-begini. Hey, Hasan cucu Nabi. Cucu Nabi, dan tidak melakukan pekerjaan yang sama. Kalau begitu, nama Hasan, kelakuan Otong. Otong juga tidak begitu. Di Pandeglang ada Kiai Haji Otong Yunus. Itu pengasuh pesantren Salafiyah, Masya Allah. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, jika antum merasa umat Muhammad SAW, hubungan sosial bangun, sekalipun dengan non-muslim. Maaf, di kantor tidak semuanya muslim. Ayo, hubungan kemanusiaan bangun. Dia kehilangan sesuatu, antum bantu. Hilang ongkos, antum berikan. Kurang makanan, antum berikan. Dan ketika antum berikan, traktir aja kan hubungan manusia. Ajak yang non-muslim, ayo makan yuk. Kok kamu baik amat? Masya Allah, bukan. Bukan karena saya, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi dengan antum. Ketika kalimat Allah mengalir di lisan Anda, jadi hidayah untuk dia. Besoknya, belum diteraktir, dia tanya lagi, Allah belum perintahkan ya? Masya Allah. Hubungan-hubungan manusia, ayo teman-teman bareng-bareng ajak dia. Kalau kebakaran kita bantu misalnya, gak usah ditanya mau siram agamanya apa, gak ada dalam Islam itu, ngarang sendiri itu, ngarang sendiri.